cara kita menyandang anggunnya, berenam jiwa asmara. Jalan yang telah tertempuh semenjak dini, kian lama kian pasrah. Ku rasakan jua janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Rintangan berjuta, cobaan memaksa diriku. Oh, dipeluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari. Tak semudah ku sangka, yakin akan cintamu yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Segura dalam dunia, bersama dirimu terbebas dari nestapa. Dalam wangi bunga cita-cita dan bahagia. Walau rintangan berjuta, cobaan memaksa. Kian lama kian pasrah. Ku rasakan jua janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau cobaan memaksa diriku dipeluk asmara.